بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواتي في الله kita ketemu lagi alhamdulillah di sore hari ini, sesi ketiga hari ini, untuk melanjutkan kajian tentang Dumu'us Shalihin. Karena waktu yang tersisa bagi kita sedikit lagi, tinggal tersisa sehari besok, sedangkan buku yang tersisa untuk dibahas ini masih sangat panjang, maka tangisan para nabi yang banyak kita bisa jumpai di dalam Al-Quran, dan juga termasuk tangisan Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar pembahasannya, mungkin kita lewat. Kita teruskan sekarang ke Dumu'us Shalihin. Bisa antum lihat halaman 136, karena di sana banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita. Halaman 136 dengan judul Dumu'us Shalihin, air mata orang-orang yang soleh. Sebuah riwayat yang diterima dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Dia berkata, "Dakhaltu ala Ja'far As-Shadiq rahimahullahu taala faqultu lahu, ya ibna Rasulillah ausini." Qala ya Sufyan, "La muru'ata lil kadzub, wala rahata li hasud, wala ikha'a li malul, wala su'dada li say'il khuluq." Qultu ya ibna Rasulillah zidni. Qala ya Sufyan, "Kuffa'an maharimillah takun 'abidan, warḍa bima qasamahu Allahu laka takun musliman, washab an-nasa bima tuhibbu ay yashabuka bihi takun mu'minan, wala tashab al-fajira fayu'allimuka min fujurihi, fal mar'u 'ala dini khalilihi falyandhur ahadukum may yukhalil, washawir fi amrika alladhina yakhshawna Allah." Qultu ya ibna Rasulillah zidni. Qala ya Sufyan, "Man arada izzan bila ashiratin wa haibatin bila sultanin falyakhruj man dhalla al-ma'siyah ila min dhilli al-ma'siyah ila izzi at-ta'ah." Qultu ya ibna Rasulillah zidni. Qala addabani abi bi thalathin, qala li ay bunayya, inna man yashab sahibas su la yaslim, wa man dakhala madkhala su yuttaham, wa man la yamliku lisanahu yandam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, aku masuk menemui Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq termasuk cucu atau cicit turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk menemui Imam Ja'far As-Shadiq, lalu aku bertanya kepadanya, "Wahai cucu Rasulullah, berikan kepadaku wasiat." Dia berkata, "Wahai Sufyan, tidak ada muru'ah bagi para pendusta. Tidak ada masa istirahat bagi orang yang hasad, yang dengki. Karena orang yang dengki itu selalu memata-matai orang lain, dan ketika orang lain lebih dari dirinya, panas, bergejolak, lalu membuat makar kejelekan bagi orang itu. Wala ikha'a lil malul, limalul, tidak ada persaudaraan bagi orang yang bosanan. Tidak ada kasih sayang bagi orang yang akhlaknya buruk. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku bertanya lagi, wahai cucu Rasulullah, berikan tambahan untukku. Lalu berkata Imam Ja'far, wahai Sufyan, jaga dirimu dari hal-hal yang Allah haramkan, maka kamu akan menjadi seorang ahli ibadah. Ridhalah kamu dengan apa yang Allah bagikan untukmu, maka kamu akan menjadi seorang yang muslim, yang berserah diri. Dan bersikaplah kepada manusia dengan sikap yang kamu suka orang lain bersikap seperti itu kepada kamu, maka kamu akan menjadi seorang mukmin. Janganlah kamu bersahabat dengan orang durhaka, karena dia akan mengajarkan kedurhakaannya kepada kamu. Karena seseorang agamanya akan berada di atas agama kawannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Bermusyawarahlah dalam urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Ini nasihat-nasihat yang bagus. Aku bertanya lagi, wahai cucu Rasulullah, berikan tambahan lagi untukku. Dia berkata, wahai Sufyan, siapa orang yang menginginkan kemuliaan tanpa keluarga? Jadi biasanya kemuliaan itu karena turunan silsilah keluarga. Dan siapa orang yang menginginkan wibawa tanpa kekuasaan, tanpa berkuasa tapi berwibawa ditakuti, maka hendaklah dia keluar dari hinanya kemaksiatan menuju pada kemuliaan ketaatan. Aku bertanya lagi, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai cucu Rasulullah, berikan lagi tambahan untukku. Dia berkata, ayahku telah mendidikku dengan tiga hal. Berkata ayahku, wahai anakku, siapa orang yang bersahabat dengan kawan yang buruk, dia tidak akan selamat. Siapa orang yang masuk dengan cara masuk yang buruk atau ke tempat masuk yang buruk, dia akan tertuduh. Dan siapa orang yang tidak menjaga lisannya, dia akan menyesal. Ini nasihat yang luar biasa berharganya. Coba ini masukkan ke status antum di Facebook. Zainal Abidin bin Ali bin Hussein radhiyallahu anhum disebutkan, idza tawaddaa wa faragha min wudhu'ihi akhadhat qur'adah. Zainal Abidin bin Ali bin Hussein, apabila dia berwudu dan setelah selesai dari wudunya, tubuhnya itu gemetar, ngadeg-deg, kata orang Sunda ya. Lalu ditanyakan kepada dia, kenapa demikian? Dia menjawab, waihakum, atadruna ilaman akum waliman uridu an unaji. Celaka kalian, tahukah kalian kepada siapa aku sekarang akan berdiri, akan menghadap, dan kepada siapa sekarang aku akan bermunajat? Kepada siapa? Kepada Allah. Jadi karena akan menghadap kepada Allah, akan berdiri di hadapan Allah, maka muncul rasa takutnya lalu gemetar. Jangankan ya kepada Allah, kepada sama manusia, seorang karyawan umpamanya dipanggil sama bosnya, ke ruangan VVIP yang di dalam ruangan bos itu serba mewah, karpetnya juga seempuk kasur. Kemudian orang yang dipanggil itu OB-nya umpamanya, tukang nyapunya, tukang bersih-bersihnya. Ada apa nih bos? Apa namanya memanggil saya? Itu sudah takut duluan, jangan-jangan mau di PHK, jangan-jangan mau dimarahi karena kinerjanya yang kurang. Sudah deg-degan gitu ya, sudah gemetar. Itu kepada orang loh, apalagi kepada raja di raja. Coba umpamanya seorang warga biasa dipanggil oleh presiden ke istana presiden, pasti gemeter itu lututnya juga. Belum datang, masih di rumah, sudah gemeter, deg-degan. Bisa-bisa gak bisa tidur dia semalaman, menunggu hari esok. Itu kepada sesama manusia, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi saking mendalamnya penghayatan Zainal Abidin bin Ali bin Husain. Jadi Zainal Abidin ini cucunya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu setiap kali berwudu gemetar badannya. Ketika ditanya kenapa? Karena dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Mughirah rahimahullah, "Kharajtu lailatan ba'da an haja'an nasu haj'atan. Famarartu bi Malik bin Anas radhiyallahu an, fa idza ana bihi qa'imun yusalli. Falamma faghara min alhamdulillah" ibtada'a al-hakumu takathur hatta balagha thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Fabaka buka'an tawila faja'ala yuraddiduha wa yabki wa syaghalani ma sami'tu wa ra'aytu minhu an hajati allati kharajtu ilaiha falam azal qa'iman wa huwa yuraddiduha wa yabki hatta tala al-fajr. Falamma tabayyana lahu raka'a fasirtu ila manzili fatawadda'tu thumma ataitu al-masjida fa idza bihi fi majlisihi wan nasu hawlahu. Falamma asbaha nadartu fa idza ana bi wajhihi qad alahu nurun wa hasuna. Kata Mughirah, aku keluar pada suatu malam setelah orang-orang tidur lelap malam hari ya. Maka aku bertemu dengan Malik bin Anas. Dia sedang berdiri sholat. Setelah Malik bin Anas selesai membaca Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin sampai waladzalin amin, mulailah dia membaca surah At-Takathur, Al-Hakumut Takathur. Ketika sampai pada ayat Fummalatus alunna yauma idzin anin na'im, ini ayat terakhir. Artinya kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang seluruh kenikmatan. Jadi semua nikmat yang pernah Allah berikan kepada kita itu akan ditanya. Nikmat tidur, makan, minum, istirahat, dan seluruh nikmat yang pernah kita rasakan itu akan ditanya pada hari kiamat. Sampai ayat ini dia menangis dengan tangisan yang panjang. Kemudian dia mengulang-ulang ayat ini dan menangis. Maka apa yang aku dengar dan apa yang aku lihat menyibukkan aku dari keperluanku keluar pada malam itu. Jadi Mughirah itu keluar malam-malam itu ada keperluan. Tapi begitu melihat Malik bin Anas sholat sambil menangis seperti itu, lupa akan keperluannya sendiri. Maka aku terus-menerus berdiri dan dia, yaitu Malik bin Anas itu, mengulang-ulang ayat itu dan menangis sampai terbit fajar. Maka setelah dia mengetahui atau jelas baginya fajar sudah terbit, dia ruku. Aku pun pulang ke rumahnya, ke rumahku. Jadi lupa saja terhadap keperluan itu. Lalu aku berwudu. Lalu aku datang ke masjid untuk sholat subuh ya. Maka ternyata aku menemukan Malik bin Anas berada di majelisnya dan orang-orang sedang duduk di sekitarnya. Maka pada keesokan harinya pagi-pagi aku melihat dia, ternyata wajahnya memancarkan cahaya dan terlihat begitu baik, begitu indah. Itulah Malik bin Anas, dan ini termasuk salah satu di antara tafsiran dari simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, man asarra salatahu billail, siapa orang yang merahasiakan salat dia pada malam hari, maka Allah akan tampakkan cahaya pada wajahnya di siang hari. Ini makna simahum fi wujuhihim min athari sujud yang terdapat dalam surah Al-Fath ayat ke-29 atau ayat yang terakhir tentang ciri-ciri para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidh Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah suatu hari membaca ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Mursalat ayat ke-38 sampai ayat 40. Dalam ayat itu Allah berfirman, "Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin." Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yauma idzil lil mukadzibin. Inilah hari al-fasl, hari kiamat maksudnya. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian berserta orang-orang terdahulu, orang-orang yang lebih dahulu sebelum kamu. Imam Syafi'i terus-terusan menangis sampai beliau pingsan. Dan tentu saja disebabkan karena apa? Ketakutan beliau terhadap apa yang akan terjadi pada hari kiamat yang diceritakan di dalam ayat tersebut. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala kepada para ulama. Kata Umar bin Abdul Aziz, berikan wejangan kepadaku. Maka berkatalah para ulama tersebut, ittaqillah fa innaka satamut. Bertakwalah engkau kepada Allah, karena sungguhnya engkau akan mati. Kata Umar bin Abdul Aziz, zidni, beri tambahan untukku. Berkata para ulama, laisa min abaika ahadun ila adam illa dhaqal maut waqad ja'at naubatuka fabaka Umar lidhalik. Kata ulama yang diminta nasihat itu, dia menyatakan tidak ada seorang pun dari bapak-bapakmu sampai ke Adam kecuali seluruhnya mengalami mati. Waqad ja'at naubatuka, dan pasti akan datang masa kebinasaanmu. Maka menangislah Umar karena hal tersebut. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ketika beliau menjadi seorang khalifah mengumpulkan para ulama dan para fuqaha pada suatu malam. Mereka berkumpul untuk mendiskusikan tentang kematian dan hari kiamat. Diskusi, maka thumma yabkun hatta ka'anna bainahum janazah, mereka seluruhnya menangis sehingga tangisannya itu menunjukkan seolah-olah di tengah-tengah mereka ada janazah, seolah-olah sedang menangisi mayit yang ada di tengah-tengah mereka padahal tidak ada janazah, tapi mereka menangis karena takut menghadapi kematian atau hari kiamat. Mu'adzah al-Adawiyah rahimahallahu ta'ala, salah seorang wanita. Mu'adzah ini seorang abidah alimah yang tinggal di Basrah. Dia disiqatkan oleh Yahya bin Ma'in dan meninggal tahun 83 seperti yang dijelaskan oleh Adz-Dzahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Namanya Mu'adzah al-Awadi al-Adawiyah, seorang ulama dari kalangan para wanita. Dikatakan idza ja'an naharu qalat hadza yaumil ladzi amutu fihi fama tanamu hatta tumsiya. Bila datang siang hari, dia berkata, inilah hari di mana aku akan mati di hari itu. Maka di hari itu dia tidak tidur sampai sore hari. Fa idza ja'a al-lailu, bila datang malam, dia berkata, hadza lailatil lati amutu fiha. Inilah malam di mana aku akan mati pada malam hari itu. Dan dia tidak tidur kecuali sedikit, dia sholat dan menangis sampai subuh. Lalu dia berkata, ajaban li ainin tanamu wa qad alimat tular ruqud fi dhulmatil qabr. Sungguh mengherankan mata yang tidur padahal dia tahu bahwa dia akan tidur panjang di gelapnya alam kubur. Jadi kalau nanti di alam kubur kita akan tertidur panjang, tapi kenapa kita memperbanyak tidur pada saat masih hidup? Jadi kalau Mu'adzah al-Adawiyah ini siang merasa inilah hari ketika saya akan mati, dia tidak tidur, tidak istirahat, ibadah. Malamnya datang, inilah malam ketika waktunya saya mati. Dia tidak tidur kecuali sedikit, kemudian dia sholat dan menangis terus sampai subuh. Berkata Hammad bin Salamah, qara'a Thabit, akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula wa huwa yusalli al-lail yantahibu wa yuraddiduha. Thabit membaca ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 37. Apakah engkau akan kafir kepada zat yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari nutfah, kemudian membuat kamu tegak menjadi seorang manusia? Dia membaca itu dalam sholat malam, kemudian dia merintih, nangis, dan mengulang-ulang ayat ini. Thabit yang dimaksud di sini Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani rahimahullah, dia berkata tentang qiyamul lail. Tentang apa? Salat malam alias tahajud. Dia berkata, ma min syai'in ajiduhu fi qalbi aladzu min qiyamil lail. Walau yajrubul asqiya la'arafu sirras sa'adati haqqa. Tidak ada sesuatu pun yang aku rasakan di dalam hati yang lebih lezat, lebih nikmat dibandingkan dengan qiyamul lail. Tidur itu sesungguh sesuatu yang luar biasa nikmatnya, apalagi ketika capek dan ngantuk. Tapi bagi Thabit Al-Bunani, tidak ada yang lebih lezat, lebih nikmat di dalam hati dibanding qiyamul lail. Seandainya orang-orang yang binasa itu mencoba untuk qiyamul lail, pasti mereka akan mengetahui rahasia kebahagiaan itu benar adanya. Rahasia kebahagiaan terdapat dalam nikmatnya qiyamul lail. Dari Hammad bin Zaid, ra'aitu Thabitan yabki hatta takhtalifa adla'uhu. Aku melihat Thabit itu menangis sampai tulang rusuknya itu patah. Berkata Raghib Al-Qattan tentang dari Bakar Al-Muzani, dia mengatakan, man arada ayandura ila a'badi ahli zamani falyandur ila Thabit Al-Bunani. Siapa orang yang ingin melihat kepada manusia yang paling hebat ibadahnya pada zamannya, maka hendaklah dia melihat kepada Thabit Al-Bunani. Berkata Qatadah, lamma khtadara Amir bin Qais rahimahullah baka, fakila ma yubkika, faqal ma abki jaz'an minal maut wala hirson ala dunya, walakin abki ala dhoma'il hawajir wa qiyamil lail. Ketika Amir bin Qais menjelang mati, ketika sakarat, dia menangis. Lalu ditanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku tidak menangis karena takut kepada kematian atau karena serakah kepada dunia, tapi aku menangis terhadap hausnya di siang hari dan nikmatnya qiyamul lail di malam hari. Yang dimaksud hausnya siang hari itu adalah saum, haus, lapar, lemes. Malam hari ngantuk, tetapi dia tahajud. Pegalnya tahajud, haus, lapar, dan lemesnya saum di siang hari, bila terus dilakukan ikhlas dan iman, itu melahirkan kenikmatan yang luar biasa, yang semua orang akan merindukan kenikmatan ini. Inilah yang membuat Amir bin Qais itu menangis menjelang kematiannya karena rindu terhadap nikmatnya saum di siang hari dan nikmatnya sholat di malam hari. Ini yang membuat menangis, bukan karena takut mati atau bukan karena sayang terhadap dunia. Berkatalah ibunya kepadanya, kepada Amir bin Qais, malin nasi yanamun wa anta la tanam, kenapa orang-orang itu pada malam hari tertidur lelap sedangkan engkau tidak tidur? Dia menjawab, inna jahannama la tada'uni anam, karena sungguhnya jahannam tidak akan membiarkan aku tertidur. Jadi kalau seseorang masuk ke dalam jahannam, sekejap pun tidak bisa tidur. Untuk itulah maka malam harinya dia tidur di saat orang-orang lain terlelap di dalam mimpinya. Berkata Thabit Al-Bunani rahimahullah, kunna nashhadul janaiz fala nara illa mutaqannian bakian fahakadha kana khawfuhu minallahi ta'ala. Kami suatu saat menyaksikan jenazah, kami tidaklah melihat Amir bin Qais kecuali dia ini tertunduk menangis. Demikianlah karena takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika saudara dari Malik bin Dinar wafat, meninggal, keluarlah Malik mengiringi jenazahnya dengan menangis. Dia berkata, wallahi la tuqirru aini hatta a'lama idza madza sirtu ilai wala a'lamu ma dumtu hayya. Demi Allah, aku tidak pernah akan merasakan kebahagiaan sampai aku mengetahui ke arah mana aku ini akan pergi sepeninggalku, apakah ke surga atau ke neraka itu maksudnya, dan aku tidak akan pernah tahu selama aku masih hidup. Berkata salah seorang orang yang soleh, kuntu amshi ma Sufyan ats-Tsauri baina ainaihi id atahu sa'ilun wa lam yakun ma'ahu syai'un yu'tihi yabki Sufyan, faqultu ma yubkika, qala ay musibah ay ya'mala fika insanun khairan fala yusibuhu. Suatu saat aku berjalan bersama Sufyan ats-Tsauri, tiba-tiba datang seorang peminta-minta meminta sesuatu kepada Sufyan, tapi Sufyan tidak memiliki apapun untuk diberikan. Lalu menangislah Sufyan. Berkatalah, aku berkata, apa yang membuatmu menangis, hai Sufyan? Dia menjawab, musibah. Seseorang berharap kebaikan dari dirimu, tapi dia tidak memperoleh kebaikan yang diharapkannya. Itulah tangisan para ulama. Ada lagi kisah tentang tangisan Nu'man bin Imri'in Al-Qais Al-Akbar. Ahmad bin Marwan berkata, Ahmad bin Yusuf bercerita, kata Ahmad bin Yusuf, Muhammad bin Salam telah bercerita dari Al-Asma'i bahwa Nu'man, dia ini seorang yang super kaya raya, mungkin zaman sekarang konglomerat. Dialah yang membangun sebuah istana yang megah. Suatu saat, suatu hari, Nu'man ini menunggang kendaraannya yang tentu saja mewah. Dia naik ke atas istananya. Lalu dia memandang kepada orang-orang yang hadir di sekelilingnya, lalu dia berkata, hal alimtum ahadan utiya mithla ma utitu. Apakah kalian mengetahui enggak ada seseorang yang diberikan harta sebanyak yang telah diberikan kepadaku? Mereka semua menjawab, la, tidak. Semuanya menjawab, tidak. Illa rajulun minhum sakitun la yatakallam. Kecuali di antara yang hadir ada seseorang yang diam, tidak berbicara. Dan orang yang diam ini termasuk ulama di kalangan mereka. Berkatalah Nu'man, malaka la tatakallam. Kenapa kamu tidak berbicara? Orang itu menjawab, ayuhal malik, idza adzinta li takallamtu. Wahai raja, kalau engkau mengizinkan aku, aku akan berbicara. Sang raja yaitu Nu'man berkata, takallam, berbicaralah engkau. Dia pun kemudian berbicara, ara'aita ma jama'ta asyai'un huwa laka lam yazal wa la yazulu am huwa syai'un kana liman qablaka wazala anhu wasara ilaika wa kadzalika yazuru anka. Bagaimana pendapatmu tentang harta yang kamu kumpulkan sekarang? Apakah harta itu sudah menjadi milikmu sejak dulu dan terus akan menjadi milikmu selamanya, ataukah harta itu sesuatu yang dulunya milik orang sebelum kamu, lalu orang itu binasa, lalu berpindah hak menjadi milikmu, dan nanti kamu akan binasa dan berubah menjadi milik orang setelahmu? Maka berkatalah Nu'man, la, bal kana min qabli fazala anhu wasara ilayya wa kadzalika yazulu anni. Enggak, harta ini milik orang sebelumku, lalu orang itu mati berpindah kepada aku, dan demikianlah suatu saat harta ini juga akan terlepas dari diriku. Jadi begitu ya, semua harta kan begitu ya. Maka berkatalah orang tadi, fasararta bisyai'in tazulu anka ladzatuhu wa tabqa tabi'tuhu 'alaik takunu fihi qalilan wa engkau hanya sebentar menikmati itu dan engkau akan lebih banyak meninggalkan hal tersebut. Lalu menangislah orang ini. Lalu Nu'man berkata, ainal mahrab, lalu kemana tempat lari? Solusinya bagaimana tuh? Berkatalah si hakim tadi, ila ahadi amraini, imma antuqim fata'mala bita'ati rabbik, wa imma antulqa alaika amsaha, yani thawbur rahib, thumma talhiq bijabalin, tafiru minan nas wa tuqimu wahdak wa ta'bud rabbaka hatta ya'tiaka ajaluka. Ada dua solusi, pilih salah satu di antara kedua ini. Pertama, engkau tetap tinggal di sini, engkau beramal dengan amalan ketaatan kepada Rabb. Atau yang kedua, engkau diberikan amsah. Amsah itu baju rahib, baju untuk beribadah. Lalu engkau pergi ke gunung, engkau tinggalkan manusia, engkau tinggal menyendiri, engkau beribadah kepada Allah sampai datang ajalmu. Nu'man sang raja ini berkata, fa idza fa'altu dzalik famali. Kalau aku melakukan itu, famali. Famali ini sudah jadi bahasa Sunda. Lalu apa bagian untukku, gitu kan? Apa balasan untukku? Orang Sunda, orang tua terutama ya. Kalau umpamanya masak ayam, di ayam itu ada bagian yang paling gurih, paling enak. Bagian apanya? Tunggir, bagian apa bahasa Indonesianya tunggir? Brutu, brutu. Mau diambil tuh sama anak, hey family gitu ya. Artinya mana bagian untuk saya, itu maksudnya. Family, mana bagian untuk saya, tuh saya teka bagian tuh. Gitu tak ya. Tadinya dari bahasa Arab. Family, mana bagian untuk saya, apa bagian untuk saya kalau saya melakukan itu. Berkata Hakim, hayatan wala la maut. Hayatun la tamut, syababun la yahrum, wasihatan la tasqim, wa mulkun jadidun la yabla. Bagian balasan untukmu adalah kehidupan yang abadi, yang kamu tidak akan pernah mati. Kemudaan yang kamu tidak pernah tua atau tidak pernah pikun. Kesehatan yang kamu tidak akan pernah sakit. Dan kerajaan baru yang tidak pernah musnah. Yaitu maksudnya kehidupan di mana? Di surga nanti, di akhirat nanti. Mana tadi? Nah, faqala lahu, berkatalah si raja yaitu Nu'man tadi, ayyuhal hakim, fakullu ma'ara ila fana'in wa zawalin. Wahai hakim, apakah semua yang aku lihat ini akan fana, akan binasa dan hilang? Dijawab, na'am, iya. Qal fa ayyu khairin fi ma yafni, wallahi la atlubanna 'aysan la yazulu abada. Maka kebaikan apa yang terkandung dalam segala sesuatu yang akan musnah, maka demi Allah aku akan mencari kehidupan yang tidak akan pernah hilang selama-lamanya. Kehidupan apa? Akhirat di surganya nanti. Maka sejak saat itu dia tinggalkan kerajaannya. Dia pakai pakaian yang tadi disarankan, kemudian dia pergi diikuti oleh Al-Hakim, kemudian dua-duanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama sampai dia meninggal dunia. Jadi dia korbankan semua kesenangan dunia, semua kerajaannya, semua kekayaannya, istananya dan seterusnya untuk mengejar kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat yang membahagiakan secara abadi. Di sini ada syair, tapi syairnya enggak perlu diungkap ya. Hese susah. Ada lagi kisah menangisnya Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i ini seorang faqih, seorang qudwah, seorang yang zahid, tinggal di Kufah dan salah seorang di antara wali-wali Allah, dan wafat tahun 162 Hijriah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala. Kisah tentang Dawud At-Ta'i ini diterima langsung dari rawi terakhir Muhammad bin Hatim Al-Baghdadi. Dia berkata, Sami'tu Al-Hammani berkata, kana bad'u taubati Dawud At-Ta'i annahu dakhala al-maqbarah fa sami'a imra'atan inda qabrin fa hiya taqul muqimun ila ayyab atallahu khalqahu liqa'uka la yurja wa anta qarib tazidu balyun fi kulli yawmin wa lailatin wa tusla kama tabla wa anta habibun. Awal tobatnya Dawud At-Ta'i, suatu saat dia masuk ke areal pekuburan. Di kuburan itu dia mendengar seorang wanita berkata di samping sebuah kuburan. Wanita itu orang, bukan kuntilanak. Dia bersenandung, si wanita itu menyenandungkan sebuah syair, sebatit syair. Dia bilang, muqimun ila ayyab atallahu khalqah. Engkau, yang dimaksud engkau di sini adalah penghuni kubur yang dia kunjungi. Engkau mukim di sana sampai Allah membangkitkan semua makhluknya. Liqa'uka la yurja wa anta qarib. Pertemuan denganmu ya Allah tidak diharapkan, padahal engkau sangat dekat. Tidak diharapkan oleh semua manusia. Tazidu balyun fi kulli yaumin wa lailatin, akan bertambah fana atau rusak setiap hari dan malam. Jadi begitu hari berganti, malam juga datang, itu pasti mayit yang ada di sana akan semakin rusak, busuk dan hancur. Wa tusla kama tubla wa anta habib, lalu dilupakan sebagaimana dihancurkan padahal engkau tetap dekat. Berkata Abu Nuaim, Dawud datang dari kota. Dia tidak memahami apapun. Kemudian dia terus belajar dan beribadah sehingga dia menjadi seorang pemuka ahli Kufah. Pemuka atau orang yang tokoh yang menonjol di antara penduduk Kufah. Padahal tadinya bodoh, dia datang. Tapi giat belajar, belajar dan belajar menjadi seorang faqih di kalangan penduduk Kufah. Berkata Yusuf bin Asbat, waratha Dawud ishrina dinara faakalaha fi ishrina sana. Dawud menerima warisan uang sebanyak 20 dinar. Dan 20 dinar itu habis dimakan selama 20 tahun. Jadi satu tahun, satu dinar. Satu dinar itu tadi cuma 1.600.000 ya. Itu cukup untuk satu tahun tuh. Kalau kita mungkin sehari habis. Ini satu tahun cukup. Berkata Abu Nuaim, kana Dawud yashrabul fatid wala ya'kulul khubz. Dulu Dawud itu kenapa 1.600.000 cukup satu tahun, bagaimana makannya? Dia hanya makan fatid dan tidak memakan roti. Fatid adalah semacam bubur roti ya. Roti itu keras. Kalau umpamanya kita makan itu enggak kuat. Enggak kuat, bisa-bisa gigi kita yang rompal. Kalau antum pernah ke Saudi, baik umroh haji atau malah menetap di sana, mungkin karena udara kering gitu ya, ada roti disimpan sehari aja. Besoknya itu sekeras batu loh. Dipakai nimpuk kucing, itu bisa menjerit itu kucing. Digigit, itu bisa-bisa giginya yang rompal. Nah, kerasnya roti itu seperti itu tuh. Gak bisa langsung dimakan. Makanya untuk bisa dimakan dicelupin dulu ke air sampai melumer. Jadilah sehingga menjadi bubur roti tapi tidak ada rasa. Roti kan hambar, rotinya roti tawar. Tidak pakai sele, pakai mentega, pakai segala macam, enggak. Tapi tawar, dicelupin ke air mencair, dimakan. Enggak ada rasanya pasti, itu fatid namanya. Dia hanya makan fatid dan tidak makan roti. Dia berkata, baina musgil khubz wa syurbil fatid qira'atu khamsina ayah. Jarak waktu antara dicelupkannya roti ke air sampai bisa diminumnya, bisa dimakannya itu bubur roti, itu selama waktu dibacakannya 50 ayat. Suatu saat ada orang yang menemui Dawud. Dia berkata, inna fi saqfi baitika jaz'an qad inkasara. Sesungguhnya di atap rumahmu itu ada kayu yang telah patah. Kayu apa itu namanya tuh yang di atap tuh? Bukan kusen, bukan kasok. Kusen itu tuh kasok-kasok ya. Nah, plafon. Itu ada kayunya yang sudah patah. Berkata Dawud, ya ibna akhi, inni fi hadzal bait mundu 20 sana ma nadhartu ila saqab. Wahai akhi, aku tinggal di rumah ini sejak 20 tahun yang lalu, aku tidak pernah melihat ke atap. Jadi nggak tahu bahwa atapnya itu sudah patah salah satu di antara kayunya. Seperti itulah Dawud al-Ta'i. Kita beralih ke kisah Fudail bin Iyad, mantan begal, mantan perampok. Dia tadinya perampok loh. Ali bin Hasyram mengabarkan bahwa salah seorang tetangga Fudail bin Iyad menceritakan, kana Fudail yaqta'u tariq wahdah. Dulunya Fudail bin Iyad itu seorang perampok yang single fighter. Dia menyendiri, tidak pernah bergerombol. Kalau begal atau kelompok yang lain kan selama ini selalu berkelompok kalau merampok. Dia sendirian aja, jagoan dia. Fa kharaja dzata lailatin liyaqta'a at-tariq. Suatu malam dia keluar untuk merampok. Fa idza huwa biqafilatin qad intahat ilaihi lailan. Tiba-tiba dia bertemu dengan satu rombongan kafilah yang sampai ke tempat itu pada malam hari. Maka berkatalah salah satu atau sebagian dari rombongan kafilah tersebut kepada yang lainnya, i'dilu bina ila hadil qaryah fa inna amamana rajulan yaqta'u tariq yuqalu lahu Fudail. Kita singgah dulu, istirahat dulu di desa ini, karena di depan itu ada seorang perampok terkenal tuh yang disebut dengan yang namanya Fudail. Jadi beken dia, masyhur sebagai perampok yang ditakuti. Kemudian kata orang-orang rombongan itu, kita singgah aja dulu di sini ya, nanti di depan itu ada perampok namanya Fudail. Maka Fudail mendengar itu, fa'arda'a, kemudian dia mengancam. Dia bilang, ya qaumi, ana Fudail. Jawizu wallahi la ajtahidanna alla a'siyallaha abadan. Faraja'a amma kana alai. Wahai kaumku, akulah Fudail. Silakan kalian lewat. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh untuk tidak lagi bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Lalu dia pun kembali ke tempat asalnya. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa annahu adhafahum tilkal lailah, bahwa Fudail itu menerima rombongan itu sebagai tamu bagi dirinya. Tadinya mau ngerampok, malah disambat tuh diaku gitu untuk menjadi tamu bagi dirinya. Lalu dia berkata, antum aminuna min Fudail. Kalian aman dari Fudail. Wa kharaja yab'athu lahum alafan lidawabihim. Kemudian keluarlah Fudail untuk mencari makanan bagi kuda-kuda mereka. Kemudian dia kembali. Ketika kembali, ada seseorang yang membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah? Terdengar ayat ini dibaca, dia menjawab, bala wallahi qad ana wa akhada yantahibu bil buka wal istighfar fa kana hadha mubtada'u taubatihi. Kata Fudail, benar demi Allah, sudah tibalah saatnya sekarang. Lalu dia pun merintih, menangis dan istighfar, dan itulah awal tobatnya Fudail bin Iyad. Jadi ketika ada ayat yang dibacakan, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman hatinya khusyuk dalam berzikir kepada Allah, dia langsung merespon, sekarang tibalah saatnya. Lalu dia merintih, menangis dan beristighfar. Berkata Ibrahim bin Al-Ash'ath, sami'tu Fudailan lailatan wa huwa yaqra'u surat Muhammad wa yabki wa yuraddidu hadhihi al-ayah. Wa lanabluwannakum hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Kata Ibrahim bin Al-Ash'ath, aku mendengar pada suatu malam Fudail dia membaca surah Muhammad ayat yang ke-31 dan dia menangis dan mengulang-ulang ayat ini. Ayatnya anah walana bluwannakum, kami pasti akan menguji kalian sehingga kami mengetahui siapa para mujahidin di antara kalian dan siapa orang-orang yang sabar. Walanablu akhbarakum, dan kami akan menguji tentang keadaan kalian. Dia berkata wanablu akhbarakum wayuraddidu. Dia membaca ayat ini wanablu akhbarakum mengulang-ulang. Kemudian dia berkata tablu akhbarona in balauta akhbarona fa fadhahtana wa hatakta astarana in balauta akhbarana ahlaktana wa azabtana. Kata Fudail, engkau ya Allah akan membongkar berita-berita atau informasi tentang kami. Kalau engkau membongkar informasi kami, berarti engkau itu membongkar aib kami dan mengoyak penutup dari aurat kami. Apabila engkau membongkar rahasia kami, berarti engkau membinasakan kami dan engkau akan mengazab kami. Jadi kata Ibrahim bin Al-As'ath, aku mendengar dia berkata tazayyantu linnas wa tasanna'tu lahum wa tahayya'tu lahum wa lam tazal tara'i aturai hatta arafuka faqalu rajulun salih faqadu laka al-hawa'id wa wasa'u laka fil majlis wa adhamuka khaybatan laka ma aswa halika in kana hadha sya'nuk. Suatu saat aku mendengar Fudail berkata, aku berhias untuk manusia dan aku berakting untuk mereka dan aku bersikap baik di hadapan mereka dan tazayyanta, engkau berhias untuk manusia, engkau berakting untuk manusia dan engkau bersikap baik untuk manusia, tidak henti-hentinya engkau ria sampai mereka mengenalmu sebagai orang yang baik lalu mereka berkata kamu orang yang soleh. Lalu mereka memenuhi semua kebutuhanmu, mereka memberi tempat yang luas kepadamu di suatu majelis dan mereka menghargaimu, mengagungkanmu. Hebat kamu. Betapa jeleknya keadaan kamu apabila kamu bersikap seperti itu. Aku pun, kata Ibrahim Al-As'ath bin Al-As'ath berkata, mendengar dia berkata, in qaddarta alla tu'rafa faf'al wa ma 'alaika alla tu'rafa wa ma 'alaika illam yuthna 'alai wa ma 'alaika an takuna madhmuman indan nas idza kunta indallahi mahmuda. Kata Fudail, kalau kamu mampu untuk tidak dikenal, lakukan. Jadi jangan ingin menjadi orang yang beken, yang masyhur, yang terkenal. Kalau kamu mampu untuk tidak terkenal, lakukan. Karena tidak ada tanggung jawabmu kalau kamu tidak terkenal. Tidak ada tanggung jawabmu kalau kamu tidak dipuji oleh orang. Tidak ada tanggung jawabmu kalau kamu dicela atau tercela di hadapan sama manusia, tapi kamu mulia atau terpuji di hadapan Allah. Inilah beberapa kisah dan perkataan para ulama tentang masalah yang berkaitan dengan kezuhudan mereka, keikhlasan mereka, dan nangisnya mereka. Kita beralih kepada tangisan Ali bin Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad punya anak, namanya Ali. Sensitifnya ini perasaan dan hati Ali terhadap bacaan Al-Quran luar biasa. Mudah tersentuh dan ketika mendengar sedikit aja ayat dibacakan, dia nangis, bahkan pingsan, bahkan berakhir mati. Matinya juga karena mendengar ayat. Ini putra Fudail bin Iyad. Dikisahkan oleh Abul Hasan Abdurrahman bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya, aku mendengar bahwa bapakku yaitu Yahya berkata, Sami'tu Muhammad bin Ishaq As-Siraj. Aku mendengar Muhammad bin Ishaq As-Siraj berkata, Sami'tu Muhammad bin Khalaf yaqul. Aku mendengar Muhammad bin Khalaf berkata, Haddatsani Ya'qub bin Yusuf. Telah menceritakan kepadaku Ya'qub bin Yusuf. Dia berkata, Kana al-Fudail bin Iyad idza 'alima anna ibnahu 'aliyan khalfahu ya'ni fi shalah marra wa lam yaqif wa lam yukhawif wa idza 'alima annahu laysa khalfahu tanawwuq fil Qur'an wa hazana wa khawafa fa dhanna yawman annahu laysa khalfahu fa ata 'ala dhikri hadhihi al-ayah qalu rabbana ghalabat alaina siqwatuna wa kunta qaumadh dhalin wa kunna qaumadh dhalin qauman dhalin qal fa kharra aliyun mughshiyan alayh falamma alima annahu khalfahu wa annahu qad saqata tajawwaza fil qira'ah fa dhahabu ila ummiha fa qalu adrikiyah فجاءت فرشت عليهما فافاق فقالت لفضيل انت قاتل هذا الغلام علي فمكث ما شاء الله فظن انه ليس خلفه فقرا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فخر ميتا kata Yahya kata Ya'qub bin Yusuf Fudail apabila mengetahui bahwa anaknya yaitu Ali berada di belakangnya yaitu ketika sholat, kalau Fudail jadi imam, terus dia mengetahui di belakangnya itu ada anaknya, marra walam yaqif walam yukhawif, maka dia bacaannya itu lempeng-lempeng saja, tidak berhenti-berhenti dan tidak yukhawif, tidak takhwif, tidak dilagukan dengan lagu yang menimbulkan rasa takut. Tapi apabila dia mengetahui bahwa anaknya tidak ada di belakangnya, tanawuk fil Quran, dia baguskan bacaan Al-Qurannya. Lalu dengan suara dan lagunya itu dia sedih, dadu menimbulkan rasa takut bagi orang-orang yang mendengarnya. Suatu hari dia menyangka bahwa anaknya tidak ada di belakangnya. Kan ketika sebelum memulai memimpin sholat, dia menghadap dulu ke makmum. Sawu sufufakum, biasa ya. Lihat anaknya ada enggak? Enggak ada. Dia menyangka anaknya enggak ada lalu memulai sholat. Ketika dalam sholatnya dia membaca Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 106 yang mengatakan, Qalu, mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina siqwatuna. Ya Allah, kemaksiatan kami telah menguasai kami. Wa kunna qauman dhalin, dan kami dulu termasuk kaum yang sesat. Padahal ada anaknya di belakang, yaitu namanya siapa? Ali. Maka tersungkurlah Ali pingsan. Ketika Fudail mengetahui bahwa anaknya ada di belakang sudah pingsan, dia pun kemudian melanjutkan bacaannya biasa. Setelah beres, orang-orang pergi ke ibunya, lalu memberitahukan ke ibunya. Datanglah ibunya, lalu mencipratkan air ke wajah Ali, lalu sadarlah, siumanlah Ali tersebut. Berkatalah ibunya kepada Fudail. Fudail ini siapa ibunya Ali? Suaminya pasti ya. Engkau telah membunuh anak ini, yaitu Ali. Setelah berlalu beberapa waktu, suatu saat Fudail menyangka anaknya tidak ada di belakangnya. Lalu dia membaca ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 47. Wabadalahu minallah malam yakunu yahtasibun. Lalu ditampakkanlah kepada mereka apa-apa yang dulu mereka tidak menyangkanya. Maka mendengar ayat ini tersungkurlah Ali dan mati. Kemudian bapaknya melanjutkan bacaannya seperti biasa. Datanglah ibunya. Dikatakan kepada ibunya, diberitahukan bahwa ibu anaknya itu pingsan. Kemudian dicipratkan air kepada wajahnya, ternyata tidak bangun-bangun dan ternyata dia mati rahimahullah. Inilah derajat tinggi yang disebabkan karena rasa takut yang luar biasa kepada Allah dan rasa cinta yang besar kepada Allah melahirkan lelehan air mata di kalangan orang-orang yang soleh. Inilah beberapa kisah para ulama yang sungguh-sungguh menakjubkan. Kisah lain yang menakjubkan masih banyak loh. Insya Allah sampai akhir ini kita akan berdecak kagum dengan apa yang dialami oleh para ulama yang mencerminkan ketakwaan mereka. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu kira-kira 15 menit untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan baik dari hadirin di sini ataupun dari para pendengar Radio Roja, silakan kirim melalui SMS dan kirim ke nomor yang sudah disebutkan tadi. Alhamdulillah, Ramin. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ini ya, sudah ada. Apa ciri orang yang diterima ibadah saum di bulan Ramadan? Dari Heri Priyatna di Kopo Sayati. Ciri orang yang diterima ibadah saumnya di bulan Ramadan, seusai Ramadan berlalu, seluruh ibadah yang dia lakukan di bulan Ramadan tetap dia pelihara. Qiyamu Ramadannya diganti dengan tahajud. Tadarusnya terus jalan. Saumnya juga terus dengan saum-saum sunnah. Infak dan sodakohnya juga terus. Jadi terpelihara. Diikuti dengan ibadah-ibadah lainnya setelah itu. Tapi kalau setelah Ramadan seluruhnya ditinggalkan dan diganti dengan kemaksiatan, menunjukkan ibadahnya di Ramadan itu ditolak. Sebagaimana Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lathaiful Ma'arif bab Wadhaifu Syahri Syawal, dia menjelaskan man amila hasanah thumma atba'aha bil hasanah fadzalika alamatu qabulil hasanatil ula. Kalau seseorang melakukan amal kebaikan lalu diikuti dengan kebaikan yang kedua, maka kebaikan kedua itu menjadi tanda bahwa kebaikannya yang pertama tadi itu diterima oleh Allah. Sebaliknya man amila hasanah thumma atba'aha bisayi'ah fadzalika alamatu raddil hasanah wa adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan keburukan, dengan dosa, maka itu menjadi tanda ditolaknya kebaikan tadi dan tidak diterima. Oleh karena itu, kalau selesai Ramadan, seluruh ibadah di bulan Ramadan kita tinggalkan, diganti dengan leha-leha dan kemaksiatan, maka kemaksiatan itu sebagai tanda bahwa ibadah kita di bulan Ramadan itu ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dari Assalamualaikum M Yusuf Antabakti 20 Buah Batu Bandung. Pertanyaan, salafi ada berapa golongan? Itu sama saja dengan pertanyaan Islam itu ada berapa golongan. Sama dengan seperti itu. Jadi kalau mau bertanya bagaimana sih Islam yang benar, maka Islam yang benarlah Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kenyataannya kok umat Islamnya sendiri bergolongan-golongan, yaitu oknum. Orang yang memahami Quran Sunnahnya dengan otaknya akan berbeda dan terpisah dengan orang yang memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan ilmunya. Ada lagi orang yang mengaku Islam tadi tapi tidak berpatokan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi berpatokan kepada tradisi. Ini akan terpisah lagi dari dua golongan tadi. Maka cara yang berbeda dalam memahami Quran Sunnah menyebabkan umat Islam bergolongan-golongan atau berkelompok-kelompok. Dan inilah yang memang yang sudah diungkapkan oleh Nabi SAW, sataf tariqu ummati ala 73 firqah. Jadi umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Demikian juga kalau dikatakan salafi ada berapa golongan, jangan itu yang ditanyakan. Bagaimana hakikat salafi? Salafi itu orang-orang yang mengikuti generasi salaf dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Generasi salaf itu adalah sahabat. Setiap orang yang memahami Quran Sunnah dengan mengikuti pemahaman para sahabat, maka itulah yang disebut dengan salafi. Maka akan sama dimanapun mereka berada, di zaman manapun mereka akan hidup, dan mereka memperoleh jaminan dari Allah sebagaimana dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya Al-Quran surah At-Taubah ayat 100 menyatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa addalahum jannatin tajri tahtahal anhar. Jadi para sahabat di kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka, maksudnya mengikuti pemahaman mereka ketika memahami Islam, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah siapkan bagi mereka surga-surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itulah hakikat salafi. Siapapun yang mengikuti pemahaman para sahabat ketika memahami Islam, maka itulah salafi, dan itulah yang akan memperoleh jaminan dari Allah berupa keridhoannya dan surga berdasarkan nas ayat. Ayatnya banyak, tidak hanya tadi, tapi yang lain banyak, apalagi hadis jauh lebih banyak lagi. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti pendapat para sahabat tidak seluruhnya didasarkan pada ilmu dan keikhlasan. Ada yang ikut-ikutan, ada yang berdasarkan kebodohan, ada yang terpengaruh oleh hawa nafsu. Nah, inilah yang kemudian melahirkan clash, perbedaan. Kemudian menjadikan mereka itu seolah-olah bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok. Oleh karena itulah, maka kewajiban kita fahami Al-Quran Sunnah menurut pemahaman para ahlinya, yaitu para sahabat, generasi salafus soleh, dan bekali pengetahuan atau sikap kita seperti dengan ilmu dan keikhlasan, jauhi kebodohan, jauhi juga hawa nafsu, jauhi tendensi-tendensi duniawi, jauhi ambisi-ambisi pribadi, maka insya Allah Allah akan menjaga kita dan menyelamatkan kita dari seluruh pengaruh buruk yang terjadi di kalangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Apakah beras untuk zakat fitrah ditetapkan juga mengenai kualitas beras yang dizakatkan? Dari Hadi Abu Usamah Jalan Jurang. Beras yang dizakatkanlah beras yang kualitasnya rata-rata kita makan sehari-hari. Kalau umpamanya yang kita makan 10.000 sekilonya, nah itulah zakat yang harus kita keluarkan. Jangan licik kalau kita makan berasnya umpamanya yang 10.000 per hari, per kilo, tapi pas zakat kita keluarkan beli raskin yang 3.000 sekilo, gitu ya. Itu tidak boleh sama sekali. Apakah anak yang belum balig apabila meninggal akan menjadi sebab orang tuanya masuk surga? Iya, insya Allah ya. Hadisnya tentang masalah itu banyak dan juga sahih. Tapi bukan waktunya kita untuk mengupas hadis tentang masalah itu. Kalau orang baik dan kurang baik masing-masing berpegang dengan prinsip almar'u ala dini khalili, maka bagaimana bisa orang yang kurang baik bergaul dengan orang yang baik karena berharap dia menjadi baik pula, mengingat orang yang baik maunya berteman dengan orang baik saja? Iya, harus dibedakan antara bergaul dengan berdakwah. Bergaul itu kesehariannya bareng-bareng terus dalam banyak aktivitas. Adapun berdakwah tidak harus seperti itu. Kita datangi orang-orang, orang yang baik mendatangi orang-orang yang kurang baik dalam rangka mendakwahinya. Ketika lewat, orang-orang tidak baik itu lagi main kartu umpama. Lewat, assalamualaikum, aduh asik banget, lagi ngapain nih gitu, sambil nyamperin. Oh ini nih Pak Haji lagi asik nih, wah seru banget ya. Nah, masuk dakwah di sana. Kita ceritakan kisah para ulama atau apapun yang bisa mereka fahami, masuk dan merubah karakter mereka. Nah itu tidak bergaul tapi berdakwah. Oleh karena itu harus dibedakan antara berdakwah dengan bergaul. Jadi tidak harus bergaul untuk mendakwahi orang lain, dan bergaul tentu saja maknanya adalah bersama-sama dengan orang yang kita baru bergaul dengan mereka dalam banyak aktivitas dan banyak waktu, sehingga saling mempengaruhi karakter dan kebiasaan masing-masing. Afwan, ana mau tumaros. Abdi kan kuli di NKRI. Nah, NKRI tanya. Negara Kesatuan Republik, ya maksudnya, oh maksudnya di Indonesia gitu ya. Kuli di NKRI. Ari zakat fitrah ana dipotong tah tina gaji. Oh, murun PNS dia tanya. Kanggo dua jalmien, waktosna 10 dinten sate acan Idul Fitri, kumaha tah menurut syar'i sah atau napi henteu? Oge murang kali kan sakola di SMP, disunkeun ku guruna tebih sate acan Id, kumaha tah sah atau napi henteu? Hatur nuhun Abu Abdillah Cimahi Armet. Iya, pertama, zakat fitrah itu wajib dengan bahan makanan pokok seperti yang sudah kita jelaskan tadi pagi, dan tidak boleh dengan uang. Oleh karena itu siapa yang mengeluarkan zakat dengan uang tidak sah. Kalau umpamanya dari gaji dipotong, udah anggap itu anggap saja sedekah lah. Ya, kemudian kita bayarkan lagi zakat dengan beras yang biasa kita makan sehari-hari. Termasuk anak yang umpamanya ditagih oleh gurunya, coba tanya, kalau enggak ngasih zakat naik enggak? Kalau gara-gara enggak ngasih zakat ke sana nilainya dikurangi atau akibatnya tidak naik, tidak lulus, laporkan aja. Masa naik enggaknya berdasarkan zakat ya? Nah, maka coba enggak perlu ke sana. Kemudian bayarlah zakat di tempat kita dengan beras. Kalau toh dipaksa dan tidak bisa menolak, maka anggap saja itu infak atau sedekah, bilang, "Pak, ini bukan zakat," supaya malu gurunya. Mangga lah kanggo bapak infak sedekah lah kanggo bapak, abdi mah zakat deui gitu di bumi, da teu sah ieu mah. Gitu aja bilang. Mudah-mudahan dengan itu dia malu gitu ya. Berdasarkan fungsi zakat fitrah ditinjau dari sisi orang miskin, yaitu agar mereka sama-sama merasakan di hari raya. Apakah kita berdosa jika kita tidak peduli kebutuhan minyak goreng, gas, kayu bakar, daging, lauk pauk, sebagaimana yang dirasakan oleh orang kaya? Kalau iya, apakah itu fardu kifayah dari endra di nyingkir parongpong? Oh, nyingkir tadi parongpong. Iya, pertama, zakat fitrahnya itu sendiri, kadarnya, bentuknya, waktunya, itu sudah ditetapkan oleh Allah, oleh syariat. Maka siapa orang yang menunaikannya dalam bentuk umpamanya zakat 3 kg beras, maka dia sudah terbebas dari kewajiban tentang zakat fitrah. Adapun kalau kita memiliki uang lebih lalu berpikir orang miskin itu gak bisa makan beras, tapi harus ditanak dulu jadi nasi, dan untuk itu dibutuhkan gas ya. Dibutuhkan umpamanya lauk pauknya, maka masa makan cuma nasi doang gitu. Lalu karena ada kemampuan dan ada kesadaran, dia merogoh saku untuk memberikan infak atau sedekah selebihnya dari zakat, maka itu tentu saja sangat bagus. Oleh karena itu maka dianjurkan di bulan Ramadan tidak hanya dalam rangka zakat fitrah, sesering mungkin kita mengeluarkan infak dan sedekah menyantuni orang-orang miskin dan orang-orang fakir atau orang-orang yang tidak mampu. Kalau umpamanya ada tetangganya orang miskin sampai tidak makan dan kita tidak peduli sampai mereka kelaparan, maka tetangga-tetangga yang mampu di sekelilingnya terkena dengan dosa ketidakpedulian kepada tetangga di sekitar. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah 6:30, sampai di sini saja dulu. Kalau ada pertanyaan lagi rapel aja besok. Insyaallah kita besok akan bertemu kembali ba'da salat subuh untuk membahas hukum-hukum Id dan juga membahas tentang lanjutan dari ini pada siang harinya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.